Selanjutnya dengan pertanyaan, tafadhol. Cukup, tidak perlu ditambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar dirahmati oleh Allah agar kita masuk ke dalam surga? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kita masuk surga bukan karena amalan kita melainkan karena rahmat Allah. Iya. Kita masuk surga adalah dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan kita. Tetapi Allah memberi rahmat kepada orang yang beramal dengan amalan saleh. Sehingga berupayalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ma'rifah, ma'rifatullah, mengenalinya, mempelajarinya, menyanjungnya, memujinya, dan beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya, dan mengikuti syariat nabinya. Hingga Allah cinta. Kalau Allah cinta, Allah akan lipatkan amalanmu dengan sekehendaknya. Dan kemudian Allah masukkan dalam jannah. Allah akan maafkan. Allah akan ampuni semua dosa-dosamu. Dan kemudian masukkan dalam jannah. Birahmatihi. Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sedang salat berjamaah, orang di sebelah sholat dalam keadaan duduk, bagaimana cara merapatkan shafnya? Yang jelas, jangan diberi celah. Biasanya beberapa ulama ketika menyatakan sawu shufufakum, kemudian mereka akan mengatakan penuhi celah-celah. Jangan biarkan ada celah buat syaitan. Jadi ini duduk, kamu berdiri. Nempel pada dia. Nggak ada celah, maka itu cukup. Allah Ta'ala alam. La tada'u furujatin lisyaitan. Jangan tinggalkan celah-celah untuk syaitan. Syaitan akan mengganggu, bukan ikut sholat. Itu kuoblok namanya. Izin bertanya, Ustaz, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz. Amin. Bagaimana membantah syubhat dari ikhwan yang menyatakan? Ana mendengar ceramah Ustadz Muhammad itu bukan untuk mendengar bantahan-bantahannya kepada para da'i roja. Terus, emang untuk apa kalian duduk? Dan emang kajiannya hanya bantah roja? Besar amat. Jangan GR. Ya. Jangan kebesaran. Terlalu GR, gede rasa, seakan-akan roja terus yang dibahas. Sudah selesai. Orang semua sudah paham. Perbedaan kita dengan mereka sudah sangat paham. Apalagi di masa-masa politik seperti ini, lebih terlihat lagi. Yang mereka kampanye, kita tidak kampanye. Mereka sibuk dengan hura-hura demokrasi, kita belajar, ngaji, membahas Quran dan Sunnah. Tidak sibuk dengan yang seperti itu. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu bertanya tadi perihal zakat mal. Berapa nisab zakat mal di negara kita Indonesia? Senilai dengan 98 gram emas. Barakallahu fikum. Dan yang terkena zakat adalah harta emas dan perak atau alat tukar. Ini uang. Karena alat tukar itu adalah pengganti emas dan perak. Sehingga para ulama menyatakan hukumnya seperti hukum emas dan perak. Barakallahu fikum. Ada yang bertanya, kenapa tidak diukurnya dengan perak, Ustaz? Kenapa kok dengan emas? Dengan perak itu bisa lebih tinggi. Kita jawab bahwasanya uang yang kalian pegang itu adalah tanda bahwa engkau punya emas di bank sana senilai 100 ribu. Yang jadi ukuran di seluruh dunia adalah emas. Bank tidak boleh mencetak uang kecuali harus memberikan, meletakkan jaminan emas sebesar apa yang dia cetak. Barakallahu fikum. Sehingga diukurnya dengan emas. Bolehkah mengucapkan terserah kamu? Apakah harus dengan Masya Allah? Tumma syi'ta. Ini tercampur. Ada terjadi ikhtilat antara dua perkara. Perkara yang pertama, ketika melihat satu kejadian, kemudian kamu katakan, wah, alhamdulillah, ini gara-gara kamu misalnya. Atau karena sebab kamu. Nah, ini bahaya. Kamu ucapkan dulu alhamdulillah dengan izin Allah. Dan kemudian karena sebab kamu. Itu adab dalam berbicara. Walaupun kita tahu bahwa maksudmu adalah hanya bicara sebab. Kalau yang menakdirkan tetap Allah. Iya, walaupun maksudmu benar. Tetapi bahasamu juga harus benar. Katakan, jangan menyatakan, kalau tidak karena kamu kita akan celaka. Jangan. Tetapi ucapkan alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami dengan sebab kamu. Tetapi kalau terserah kamu, ini lain perkara. Wahai suamiku, malam hari ini masak apa? Ya terserah kamu. Ya enggak apa-apa. Ini bukan urusan dengan yang tadi, lain. Jangan tercampur ucapan terserah kamu. Kalau konteksnya seperti itu, ya enggak apa-apa. Misalnya suaminya Masya Allah menerima semua apa yang dimasak istrinya sehingga dia bebaskan, silakan. Ya terserah kamu ajalah. Ya, masakan kamu semuanya enak. Ya, misal ya contoh. Nah, adapun Masya Allah itu kalau suatu kejadian. Ini atas kehendak Allah. Dan kemudian karena sebab kamu. Itu tidak mengapa. Bahasa yang benar adalah seperti itu. Jangan sampai melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri masih suka buka sosmed atau baca-baca berita politik atau semisalnya, bolehkah ana mengganti HP-nya dengan HP jadul dengan konsekuensi tidak bisa buka Telegram, WA grup Salafi, RI, Radio Syariah, mohon berikan jalan keluarnya. Masing-masing suami mengenali istrinya. Kalau memang dia akan lebih selamat dengan HP jadul, ya tidak mengapa. Dan seorang istri harus sabar dengan bimbingan suaminya, dengan aturan suaminya. Tetapi kalau kamu melihat bahwa dia bisa dibimbing dengan nasihat dan bisa diarahkan, bahkan HP yang Androidnya justru membantu dia dalam belajar, membaca faedah-faedah, mengambil ilmu, dan mendengarkan radio dan sebagainya dari RI, dari radio Islam Indonesia, alhamdulillah. Itu bermanfaat baginya. Karena HP dan sejenisnya adalah alat. Dipakai baik jadi baik, dipakai jelek jadi jelek. Sehingga yang dilarang adalah jangan dipakai jelek. Pakailah untuk kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah ibu menyusui diberi rukhsah untuk tidak berpuasa? Naam. Yang hamil dan menyusui. Apakah membayar fidyah saja atau membayar fidyah dan mengqadha puasa? Ada ikhtilaf di antara para ulama. Dan di antaranya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani adalah hanya membayar fidyah. Ya. Dan jangan dibenturkan dengan pendapat lain. Karena memang ada pendapat lain. Afwan, anak ingin bertanya, bolehkah kita makan takjil dari iftar dari dana Ihya Uturas? Boleh. Halalan tayyibah. Itu kaum muslimin. Ihya Uturas itu mengumpulkan dari kaum muslimin. Bahkan dari salafiyin, ahli sunnah yang ada di seluruh negeri. Tetapi dipakai bukan hanya untuk iftar, tetapi untuk menarik orang ke hizbiyah dengan cara ngundang iftar. Itu masalahnya. Paham ya? Artinya dipolitisasi uangnya. Diberikan untuk para da'i-da'i. Masya Allah. Bagus kan? Diambil dari kaum muslimin, dikembalikan pada para da'i supaya mereka tidak usah mikirkan urusan ma'isyah, kami akan jamin. Kamu dakwah terus. Tapi ternyata, setiap acara pengambilan uang saku tadi pada para da'i, dikasih pula bimbingan. Kalian jangan bantah-bantah kelompok lain. Sudahlah. Masing-masing berjalan dengan pemahamannya masing-masing. Apa ini? Hizbiyah. Disuruh untuk tidak mengingkari kemunkaran. Disuruh untuk tidak membantah beberapa hizbiyah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini barakallahu fikum, akhirnya tidak hanya dikasih uang, tapi dikasih uang plus syubhat. Uangnya sedikit, syubhatnya banyak. Uangnya la'lu wa la'alaih, sedangkan syubhatnya sangat berbahaya. Kalau bicara halalnya, halal. Apakah celana jeans haram secara mutlak? Apa makna haram secara mutlak? Yang saya tahu adalah haram untuk dipakai karena tidak menutup aurat dengan baik. Menutup aurat dengan baik itu tidak membentuk kubul dan duburnya. Bagian depan dan bagian belakangnya. Levis itu kebanyakan depannya menonjol, belakangnya menonjol. Bicara perempuan gak boleh ketat pakaiannya. Ternyata laki-laki juga sama. Ketat sekali dengan pakaian-pakaian seperti itu. Barakallahu fikum. Jadi bukan bahannya. Barangkali ada yang pakai bahan jeans, tapi gombrang. Kenapa? Bukan bahannya jadi masalah. Barakallahu fikum. Saya punya celana jeans waktu ana belum hijrah. Sebaiknya apa kan celana? Dipakai di depan istrimu di kamarmu. Ya. Karena tidak perlu menutup aurat kan di depan istri. Nah, silakan. Kalau mau, kalau enggak untuk klub juga enggak apa-apa. Orang sholat tanpa sutrah, berapa meterkah kita boleh berjalan di depannya? Berapa ya? Saya tidak tahu. Tetapi barakallahu fikum, kalau engkau punya sesuatu untuk memberikan sutrah padanya, berikan sutrah. Terus kemudian silakan lewat. Saya tidak tahu ukurannya dan enggak pernah dengar riwayatnya berapa meter. Bahkan mungkin tidak pakai ukuran meter. Sebab tempat sujud itu adalah kurang dari 3 dirak. 1 dirak dari siku sampai ujung tangan ini 1 dirak. 2 dirak, kemudian 3 dirak, kurang sedikit. Bukan pas 3 dirak, kurang sedikit. Karena 3 dirak itu letaknya sutroh. Ada yang mengatakan berarti kita lewatnya setelah 3 tiga hasta lewat. Wallahu alam. Saya tidak tahu. Ya kok gak bisa habis? Perasaan tadi gak tak terima yang lain. Apakah penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam disebut tawud? Tidak mesti. Tergantung keadaannya. Tawud itu barakallahu fikum artinya sesembahan selain Allah. Seperti Fir'aun yang menyatakan an rabbukumul a'la. Atau seperti Nemrud yang memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala. Atau penguasa-penguasa durjana yang memaksakan rakyatnya untuk kafir. Maka dia tawud. Karena definisinya menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, tagut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu, sesuatu yang menyebabkan para hamba, yang menyebabkan para hamba keluar dari batas-batas kehambaannya, jadi kufur. Jadi sesuatu yang menyebabkan orang lain jadi kufur, maka dia tauhid. Kata Ibnu Qayyim, ada tiga jenis, tidak hanya penguasa. Min ma'budin au matbu'in au muta'. Dari jenis yang diibadahi, atau dari jenis yang diikuti, atau dari jenis yang ditaati. Kalau menyebabkan para hamba jadi kufur, maka itu tagut. Min ma'bud, sesembahan-sesembahan. Semua sesembahan, batu, pohon, segala macam yang disembah, maka itu tagut. Yang kedua, min matbu'. Matbu' itu yang diikuti. Berarti semua pimpinan dan tokoh aliran kufur, maka tokoh pimpinannya yang mengajak pada kufur tadi juga tauhid. Seperti Khomeini, tauhid. Karena mengajak manusia untuk kufur pada Allah Ta'ala dengan ajaran Syiah Rafidah. Yang mengatakan bahwa Quran yang ada pada kaum muslimin itu sepertiga. Kami punya dua pertiga lagi, kata mereka. Ini kufur. Atau mengatakan bahwa dia punya hak untuk merubah syariat. Kufur. Dan dia mengajarkan kekufuran, maka dia juga tauhid. Walaupun bukan penguasa. Apalagi kebetulan penguasa. Yang ketiga, muta' yang ditaati. Ditaati ternyata menyuruh pada kekafiran. Ini juga tauhid. Barakallahu fikum. Naktafi bihadha al-qadar, barakallahu fikum, wal'afu minkum, wal'afu minkum. Atas pertanyaan yang belum terjawab, Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.